Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa qawluhu fasaddaqahu. Kata-kata fasaddaqahu tidak ada dalam sahih muslim. Yang ada dalam sahih muslim, fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatu arba'ina laylatan. Bertanya kepada dukun tentang sesuatu maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam plus harinya. Wa ziyadatuha fi naqlil mu'allif, adapun tambahan fasaddaqahu lalu percaya yang dikutip oleh penulis, maka ini boleh jadi di anna nuskhah allati naqala minha bi hadzal lafzi, karena naskah sahih muslim yang jadi rujukan penulis kitab tauhid memang memuat kata-kata fasaddaqahu. Atau kita katakan bahasanya penulis matan kitab tauhid menisbatkannya kepada muslim bi'tibar aslihi, dengan menimbang asalnya. Fa akhadha min muslimin, maka beliau ambil dari muslim fasa'alahu, kemudian beliau ambil dari imam riwayat Imam Ahmad fasaddaqahu. Maka ada dua kemungkinan yang bisa kita berikan untuk kenapa Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahasanya fasaddaqahu itu riwayat muslim. Boleh jadi memang terdapat perbedaan ikhtilafun nusakh, perbedaan naskah, perbedaan versi. Karena kitab muslim, sahih muslim itu sampai kepada kita dengan jalur-jalur muridnya. Nanti ada lewat jalur muridnya fulan, ada muridnya fulan. Dan di jalur-jalur ini naskah versi muridnya fulan, naskah versi muridnya fulan, boleh jadi dijumpai perbedaan. Maka mungkin, ini kita katakan mungkin karena ya belum dicek memang apakah betul ada naskah sahih muslim yang mengandung kata-kata fasaddaqahu. Atau kemungkinan yang kedua, beliau mengatakan riwayat muslim adalah karena menimbang pokoknya. Maka sesuatu yang satu hadis yang ada dalam sahih Bukhari atau sahih muslim, kemudian kita jumpai riwayat yang lain kemudian mengandung tambahan yang tidak ada dalam sahih Bukhari atau sahih muslim, kita katakan wa asluhu fi sahih Bukhari, wa asluhu fi sahih muslim. Kemudian tentang tidak diterima sholatnya selama 40 malam, peniadaan diterima di sini apakah mengharuskan berkonsekuensi tidak sah ataukah tidak? Maka di sini terdapat faedah azizah, terdapat faedah yang penting yang disampaikan oleh Ibn Utsaimin tentang kapan lam tuqbal itu artinya tidak berpahala dan kapan lam tuqbal itu artinya tidak sah. Di sebagian dalil, lam tuqbal itu artinya tidak sah. Semisal hadis innallaha la yaqbalu salata man ahdasa hatta yatawaddaa, Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas kecuali jika dia telah berwudu terlebih dahulu. Tentu tidak diterima di sini artinya tidak sah. Di hadis yang lain, Allah tidak menerima salatnya seorang perempuan yang sudah dewasa kecuali menutup aurat. Tentu tidak diterima di sini artinya tidak sah. Namun kita jumpai tidak diterima dan itu maknanya tidak berpahala. Maka apa dhabit, apa parameter untuk menilai oh ini tidak diterima artinya tidak berpahala, tidak diterima artinya tidak sah, di sini akan kita baca. Beliau katakan yang namanya nafyul qabul, tidak diterima dalam teks-teks hadis itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak diterimanya itu lifawati syartin, adanya syarat yang hilang atau karena adanya larangan. Larangan terkait dengan ibadah tertentu. Maka dalam kedua keadaan ini tidak diterima artinya tidak sah. Contohnya adalah kalimat siapa yang sholat tanpa berwudu, Allah tidak akan terima sholatnya. Artinya tidak sah. Demikian juga siapa yang sholat di tanah rampasan, maka Allah tidak akan terima sholatnya, menurut ulama yang berpendapat tidak sahnya orang yang sholat di tanah rampasan, tanah orang lain yang dia rampas. Namun yang kedua, jika tidak diterima itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya syarat atau adanya larangan, penerjangan terhadap larangan dalam satu ibadah, maka tidak diterima tidak mengharuskan tidak sah. Namun tidak diterima, diterima yang ditiadakan dalam situasi ini, itu imma boleh jadi imma nafyul qabuli atam, tidak diterima secara sempurna, artinya tidak diterima dalam bentuk yang sempurna yang terwujud dengannya ridha Allah yang sempurna dan ganjaran yang sempurna. Wa imma, dan boleh jadi yang dimaksudkan bahasanya an hadis sayyata, bahasanya kejelekan yang telah dia lakukan itu takobala, itu imbang dengan amal kebajikan yang dia lakukan, imbang fil mizan, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya amal kejelekan tersebut menghilangkan ganjarannya. Wa yakunu wizra muzawiyan li ajri tilkal hasanah, non dosanya juga imbang dengan pahala yang dia dapatkan sehingga hilang semua. Ya, dosanya hilang, pahalanya juga hilang. Wa idza lam yakun lahu ajrun, namun jika amal yang dia lakukan itu ternyata tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya karena riya atau yang lainnya, syarat ka'annaha, maka seakan-akan dia tidak diterima. Meskipun itu mujizi'atan, sah dan menggugurkan kewajiban. Akan tetapi ganjaran yang didapatkan dengan amal tersebut kubila bisayyah, itu dinilai imbang dengan kejelekannya, lalu kejelekan tersebut menghilangkan pahalanya. Maka intinya kalau tidak berkaitan dengan adanya hilangnya syarat atau adanya mani, adanya larangan yang diterjang, maka tidak diterima, artinya tidak berpahala, tidak ada pahalanya, sah namun tidak ada pahalanya. Contoh yang semisal, dan ini yang dimaksudkan dalam kasus masalah bertanya kepada dukun, tidak diterima artinya tidak berpahala. Semisal dengan hadis ini adalah hadis yang lain yang mengatakan man syaribal khamra, siapa yang minum khamar tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini catatan kaki diat kelimam Ahmad, Tirmidhi, Tirmidhi mengatakan hadisun hasanun, dari Jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga diat kelimam Ahmad, Ibnu Majah, dan nahwahu dengan redaksi yang semisal, namun dari sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Amr. Demikian juga diriatkan oleh Abu Dawud, nahwahu dengan redaksi yang semisal dari Ibnu Abbas. Maka ada yang riwayat Ibnu Umar, ada riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As, dan ada yang riwayat Ibnu Abbas. Kemudian tidak diterima selama 40 hari. Demikian juga termasuk tidak diterima berdasarkan hadis yang lain diatkan oleh At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat. Nabi mengatakan siapa yang memasukkan ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya makanan yang haram, maka Allah tidak akan terima amalnya selama 40 hari. Namun hadis ini sanadnya dhaif. Berkaitan dengan 40 hari, maka pengkhususan angka ini tidaklah mungkin kita bisa carikan penjelasannya. Kenapa 40 hari? Meskipun boleh jadi bisa, kalau misalnya khamar, maka bisa jadi dicari hikmahnya. Ternyata pengaruh khamar itu baru betul-betul hilang selama 40 hari misalnya. Maka mungkin bisa dilacak dari sisi medis. Namun kalau masalah datangnya dukun, hubungannya dengan 40 hari, kayaknya mau dilacak dari sisi medis atau sisi psikologis, atau Kayaknya tidak bisa ya. Li'anna syai' al-muqaddar, karena sesuatu yang telah ditentukan dengan bilangan tertentu, la yastati' al-insan, oleh syariat, maka seorang itu tidaklah mampu, ghaliban biasanya, tidaklah mampu mengetahui hikmahnya. Beliau katakan ghaliban, karena boleh jadi bisa diketahui misalnya hikmahnya, misalnya kasus khamar 40 hari, ya, oh ternyata pengaruhnya itu masih ada dalam tubuh dan belum betul-betul hilang, kecuali setelah 40 hari. Contoh yang lain, misalnya sholat kok sehari 5 kali atau 50 kali, kita tidak tahu kenapa yang dikhususkan angka ini, angka 5 dan angka 50 yang kemudian jadi 5. Itu kenapa kok 50 kemudian jadi 5, enggak 50 jadi 6 atau 50 jadi 4. Nah, ini kita tidak bisa menjelaskannya. Fahadha minal umur, makin diantara perkara yang Allah inginkan dan Allah maksudkan dengannya supaya orang itu ta'abud lillah, murni beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui hikmahnya, itu ablagh, itu lebih menunjukkan penghambaan dibandingkan beribadah dan menghambakan diri dengan Allah dengan melakukan sesuatu yang telah diketahui hikmahnya. Kenapa? Itu lebih menunjukkan penghambaan, li'anna ablagh fi tadallul. Karena itu menunjukkan yang lebih dalam masalah menghinakan diri di hadapan Allah. Sahihun, memang benar bahwa seorang itu jika mencari hikmah, maka hatinya lebih mantap. Akan tapi seorang itu patuh untuk melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui hikmahnya, ini adalah bukti kesempurnaan kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sisi penghambaan, sesuatu yang tidak diketahui penjelasannya dan hikmahnya, itu ablagh wa akmal, lebih luar biasa dan lebih sempurna dalam penghambaan. Adapun dzaka, yang itu perkara yang diketahui hikmahnya, maka punya kelebihan, yaitu dari sisi tumakninah ilal hukmi, kemantapan untuk menerima hukum, itu lebih luar biasa. Karena jiwa manusia jika tahu hikmah sesuatu, maka dia akan mantap menerimanya tanpa ragu. Wasdadat akhdan lahu wa qabulan, dan akan semakin bertambah dia berpegang dengannya dan menerimanya. Ya, maka masing-masing punya keunggulan. Aturan-aturan syariat yang ada penjelasan apa hikmahnya, itu keunggulannya hati lebih mantap dalam menerima dan mengamalkannya. Sesuatu yang tidak jelas, kenapa subuh 2 rakaat, dzuhur 4 rakaat dan seterusnya, kenapa puasa itu 1 bulan tidak 2 bulan dan seterusnya, kenapa Ramadan dan tidak Syawal, maka itu lebih ablagh fi ta'abbud, lebih menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahunaka asya, maka ada beberapa hal yang telah ditentukan oleh syariat dengan bilangan atau tata cara tertentu yang kita tidak tahu hikmahnya. Akan tapi sikap kita adalah sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi orang yang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, ayakuna lakumul khiyarah, kalau dia memiliki pilihan yang lain dalam perkaranya. Fa'alaina ataslim, maka artinya hendaklah kita pasrah, kita patuh dan menyerahkan hal tersebut kepada Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang baru saja kita baca, haramnya mendatangi araf, ya, dukun, dan bertanya kepadanya kecuali yang dikecualikan. Yang tadi dikecualikan jenis yang ketiga dan keempat, untuk menunjukkan kelemahannya atau untuk atau sekedar untuk mengetesnya, liyakhtabirahu, untuk mengetesnya, untuk memastikan dia itu dukun atau bukan. Maka ditanyai, oh hal-hal yang dijawab oleh dukun, nah, maka ini dia dukun. Meskipun tampilannya Pak Kiai atau Ustadz atau Profesor, Doktor, karena sekarang dukun itu juga mengiklankan diri dengan Profesor, Doktor, padahal dia tidak dosen di tempat manapun, kan? Nah, karena dia beli gelar, dan banyak orang jual gelar, dia beli supaya karena sekarang masyarakat kita itu silau dengan gelar yang berderet-deret, maka trik marketing dukun saat ini adalah beli gelar, kemudian dijejer, kemudian diiklankan di media-media media-media yang ya, bisa mereka pakai. Ini profesor doktor, supaya orang kelihatan kalau itu ilmiah gitu, padahal tidak. Kenapa kenapa dilarang? Karena mendatanginya dan bertanya kepadanya mengandung sisi negatif yang sangat besar. Di antaranya adalah tatarotab berdampak memotivasi dia untuk semakin memperdalami perdukunan dan semakin mantap jadi dukun. Coba kalau sepi pasaran, tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Meskipun tidak ada yang percaya gitu. Tapi kalau datang ramai yang sowan, ramai yang berkunjung, ramai pasiennya, maka itu semakin dia mantap dengan profesinya. Ya, kalau kita cuma sekedar datang, dampak buruknya, meskipun tidak percaya, dampak buruknya adalah tasjid. Adalah memotivasi. Kita cuma datang bertanya, tidak percaya. Itu sisi jeleknya tasjid, memotivasi. Coba ada boikot masal, tidak ada yang datang. Itu gulung tikar, jadi akan alih profesi. Kenapa masih saja eksis, bahkan semakin bertambah gitu, bahkan punya peguyuban Persatuan Paranormal Indonesia yang anggotanya ribuan. Kenapa kok kemudian eksis ya? Tadi karena ternyata ya, pasiennya tetap saja datang meskipun sekolah sudah di mana-mana. Ya, karena ternyata yang intelek-intelek juga percaya dengan yang klinik-klinik masih ada. Demikian juga dampak yang dampak buruk yang lain adalah ira'un nas bihim. Adalah memotivasi manusia, mendorong-dorong manusia untuk datang ke dukun. Ini ketika maka orang-orang awam ketika lihat dulu itu pada datang, rame berarti ampuh. Kaidah kuliner, rame berarti enak kan? Kaidah kuliner rame berarti enak. Ini kaidah perdukunan rame banyak, berarti jos, ampuh nih. Wahum fil ghalib, padahal mereka fil ghalib biasanya ya umumnya mendatangkan hal-hal yang semuanya tidak benar. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa mendatangi kahin dan percaya dengan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Muhammad. Diatkan oleh Abu Dawud, catatan kakinya diatkan oleh Ahmad, Bukhari namun ditarikh Al-Kabir, Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalur Hakim Athram, dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari Abu Hurairah dan Muhammad, yaitu Imam Bukhari dha'afa hadal hadis bin kibali isnadihi. Dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ini gurunya At-Tirmidzi, menilai dha'if hadis ini min kibali isnadi, dari sisi, dari aspek sanadnya. Juga dilihat kelima Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Jarud, Al-Ukaili, Tohawi, Baihaqi, Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwa'ul Ghalil. Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini sebagaimana nukilan At-Tirmidzi. Penjelasannya, siapa yang datangi kahin, telah lewat tentang makna kahin. Mereka adalah orang-orang kalau di masa silam, mereka adalah sejumlah orang di berbagai kampung Arab yang setan itu datang pada mereka dan menceritakan tentang apa yang didengar oleh jin ini dari berita langit, pembicaraan malaikat. Fasadah, kalau percaya dengannya, artinya menisbatkannya kepada jujur dan jujur dengan mengatakan dukun tersebut shodik, jujur dalam apa yang dia katakan. Tasdik berkaitan dengan berita, makna tathbit, menetapkan dan menegaskan benarnya berita dengan mengatakan ini adalah satu hal yang benar, sahihun benar, thabitun valid. Bima yakul, dengan apa yang dia katakan, yaitu apa yang dia katakan berkaitan dengan perdukunan tentunya. Namun di sini ada sisi umum, yaitu umum untuk semua apa yang dia katakan, namun apa yang dia katakan terkait dengan perdukunan. Hatta meyahtamil, meskipun adalah yang dimungkinkan kalau itu memang benar, tetap tidak boleh dianggap benar. Karena hukum asal dukun adalah bohong. Dan ketika muhtamil, sesuatu itu perkaranya itu mungkin benar, mungkin tidak, namun pembawanya adalah orang yang terkenal sebagai pembohong, sikap yang benar adalah kita pilih kemungkinan berdasarkan latar belakangnya, oh kemungkinan besar ini adalah bohong. Maka dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang turun lewat perantaraan malaikat Jibril, sebagaimana firman Allah taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Rabb semesta alam, turun dibawa oleh ruhul amin yaitu Jibril. Dan Allah taala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Katakanlah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Roh Kudus dari Rabb-mu. Wa bihadza na'rifu, dan dengan ini kita mengetahui pendapat yang kuat tentang hadis qudsi. Yaitu bahasanya dia adalah firman Allah maknanya, sedangkan redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasul sekedar menceritakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di annana law lam naqul bidzalika, karena seandainya kita tidak mengatakan demikian, la kana hadisul qudsi, maka tentu hadis qudsi itu sanadnya lebih tinggi daripada Al-Qur'an, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah secara langsung. Sedangkan Al-Qur'an itu saja pakai perantaraan malaikat Jibril. Wa li'anna law kana min kalamillahi lafdhan, seandainya hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, dari firman Allah, niscaya berlaku padanya hukum-hukum Al-Qur'an. Mengingat kaidah syariat, la yufariq baina mutamatsilain, syariat tidak akan membeda-bedakan dua hal yang memang betul-betul sama. Waqat ulima, padahal telah diketahui bahwa hukum-hukum Al-Qur'an la tanpa biku tidaklah berlaku pada hadis qudsi. Oleh karena itu membacanya, semata-mata membacanya tidaklah bernilai ibadah. Hadis qudsi membacanya bernilai ibadah manakala faham maksudnya. Sehingga itu bagian dari ibadah thalabul ilmi. Lain dengan Al-Qur'an, membacanya itu berpahala meskipun enggak tahu artinya. Demikian juga hadis qudsi tidaklah dibaca dalam sholat, dan redaksinya bukanlah mukjizat. Seandainya redaksinya adalah firman Allah, tentu itu juga termasuk mukjizat, karena firman Allah tidaklah disamai oleh satupun perkataan manusia. Wa aidan, demikian juga dengan sepakat ulama, dalam sebatas yang aku tahu, seandainya ada orang musyrik datang meminta perlindungan supaya mendengar firman Allah dan kita perdengarkan kepadanya hadis qudsi, maka belumlah sah untuk kita simpulkan dia telah mendengar firman Allah. Fadalla hadza, maka ini semua menunjukkan bahasanya hadis qudsi bukanlah redaksinya bukanlah dari firman Allah, dan inilah yang benar. Dan dalam masalah ini para ulama memang punya dua pendapat. Ini yang pertama yang dirojikan beliau di sini, dan yang kedua bahasanya redaksinya pun firman Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in menguatkan pendapat yang kedua. Perlu diketahui bahasanya di Syarah Arba'in Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua. Redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksi hadis qudsi itu datang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qa'il, meskipun beliau kemudian di akhir pembahasan kalau di Arba'in beliau mengatakan, ya yang paling tepat tawakuf. Yang paling tepat tawakuf. Ya, Nabi mengatakan fima yarwihi, Allah berfirman, ya sudah katakan Allah berfirman, kita tidak bahas lafadznya atau maknanya. Karena masing-masing pendapat yang mengatakan lafadznya datang dari Allah atau lafadznya bukan datang dari Allah, masing-masing punya alasan yang kuat. Ya, semisal kita baru saja baca alasan yang demikian kuat ya, bagi pendapat yang mengatakan redaksinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, bagaimanakah Anda nilai benarnya pendapat ini? Yaitu redaksi yang bukan datang dari Allah, padahal Nabi sendiri sudah tegas nyata-nyata menisbatkannya sebagai firman Allah. Dengan beliau mengatakan qala Allahu ta'ala. Nah, Allah ta'ala berfirman. Wa maqulul qaul, dan isi perkataan adalah hadis yang dibawakan. Maka jawabannya, jawaban ulama yang mengatakan redaksi hadis kutsi bukan datang dari Allah, maka ini sama persis dengan firman Allah tentang ketika menceritakan Musa, Fir'aun dan Ibrahim. Allah mengatakan qala Musa, qala Fir'aun, qala Ibrahim. Padahal kita mengetahui bahasanya redaksi tersebut bukanlah perkataan, laisa min kalamin, bukan perkataan mereka, dan bukanlah perkataan mereka, karena bahasanya Fir'aun bukan bahasa Arab, ya. Maka jelas, bukan. Bahkan di sejumlah ayat, di surat yang berbeda, itu maknanya sama, redaksinya berbeda. Fir'aun bahasanya demikian, Musa mengatakan demikian, redaksinya begini, namun di surat yang lain redaksinya berbeda. Padahal konteks ceritanya sama. Konteks ceritanya sama. Sama-sama ketika di depan Fir'aun. Dengan Fir'aun ini kalimatnya begini, ini kalimatnya begitu. Li'ana lughatam, kenapa kita tahu besar pasti bukan seperti itu perkataan mereka, karena kita tahu bahasa mereka bukanlah bahasa Arab. Namun nukila naklan anhum, cuma dikutip dari mereka. Wa idulul lihada, dan dalil penguat hal ini bahasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Di satu surat ada yang panjang dan pendek, dan berbeda-beda lafadznya. Hal ini dalil menunjukkan bahasanya Allah menceritakan kisah tersebut bil makna, mengisahkannya kepada kita dengan makna, bukan dengan redaksi. Wa ma adzalika, meskipun demikian Allah menisbatkan perkataan-perkataan tersebut kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa allazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Dan ila di sini adalah istisna mutasil. Istisna mutasil. Sehingga ayat ini dalil bahasanya kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Oleh karena itu Ibrahim kemudian mengatakan, semua yang kalian sembah, aku berlepas diri dan cuci tangan darinya, dan aku membencinya kecuali Allah. Kalian menyembah Allah, maka aku sepakat untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala an Musa, dan Allah bercerita tentang Musa. Qala Musa liqaumi, Musa berkata kepada kaumnya, minta tolonglah kalian kepada Allah. Allah bercerita tentang Fir'aun. Qala lil mala'i haulahu, Fir'aun berkata kepada para pembesar di sekelilingnya, inna hadha lasahirun alim, ini adalah tukang sihir yang sangat-sangat profesional. Bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dakar ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah menyebutkan dan mengatakan semua kata yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu diturunkan dengan pakai kata-kata nazzala atau pakai kata-kata anzala yunzilu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dalil bahasanya Allah di atas sana. Zat Allah ada di atas sana, karena Al-Quran adalah firman Allah, dan yang namanya turun dari atas ke bawah. Wal kalam la yakunu illa min mutakallim bih, dan yang namanya perkataan tidaklah mungkin kecuali berasal dari orang yang mengatakan. Kafar bima unzil ala Muhammadin, maka unzil ala Muhammadin dalil bahasanya Al-Quran adalah firman Allah, dalil bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana. Dan dalil kalau itu kafir, bahwa judalika penjelasannya, bahasanya yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat yang ke-65, katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib, akan tapi Allah lah yang tahu. Dan di sini ada dan di sini menggunakan metode hasar pembatasan yang termasuk yang sangat kuat karena menggunakan nafyu wal itsbat, negasi dan penegasan. Maka orang yang percaya dengan dukun dalam berkaitan dengan tebakan masa depannya, dengan ramalannya, wa ya'lam, padahal dia tahu kalau dukun ini tidak ada, padahal dia sadar bahasanya tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang besar mengeluarkan dari Islam. Wa in kana jahilan, wa in kana jahilan wala ya'taqidu an al-Qur'ana fihi kadzibun. Namun jika dia tidak tahu, jika dia tidak tahu, wala ya'taqidu, dan dia tidak berkeyakinan bahasanya Al-Quran fihi kadibun, ada padanya satu hal yang bohong, fakufruhum kufrun tuna kufrin, maka kekafirannya adalah kekafiran kecil, kufur asghar. Nama lain dari kufur asghar adalah kufrun tuna kufrin. Maka di sini kita lihat ada faedah yang menarik. Syaikh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan percaya ramalan dukun ngasih tafsil. Bisa kufur akbar dan bisa kufur asghar. Kufur akbar jika dia tahu bahwasanya Al-Quran itu membatalkan keyakinannya, namun dia memilih untuk percaya dengan ramalan dukun. Artinya dia memilih untuk mengatakan ada sesuatu yang tidak tepat dalam Al-Quran, ada sesuatu yang tidak benar dalam Al-Quran. Maka ini kufur akbar. Namun jika tidak, dia tidak tahu kalau Al-Quran dengan perbuatannya tersebut dia mendustakan Al-Quran, karena dia tidak berkeyakinan adanya satu hal yang dusta dalam Al-Quran. Maka dia tetap kufur, namun kufurnya kufur asghar. Bayangkan jahilan, padahal ini jahil, padahal orang ini jahil, maka dia tidak tahu kalau perbuatannya itu berlawan dengan Al-Quran. Dia tidak tahu dan tidak meyakini. Beliau sampaikan dua poin. Bayangkan jahilan, jika dia tidak tahu perbuatannya itu berlawanan dengan ayat Al-Quran, dan dia tidak berkeyakinan bahasanya ada Al-Quran yang salah, maka tetap divonis kufur. Dia tidak ma'zur dengan jahilnya. Padahal ditegaskan ini jahil, namun tidak ma'zur dengan, tidak dapat udzur dengan jahilnya. Tetap dikatakan kufur, cuma kufurnya kufur asghar. Padahal ditegaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin kalau dia jahil. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.